Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan sadat dari sini. Pertanyaan, apakah seseorang yang memanjangkan jenggotnya dalam rangka melaksanakan sunnah, pahalanya terus mengalir selama dia memanjangkannya, sebagaimana pula jika dia memotongnya, maka dosanya terus mengalir. Apakah mubtadi juga seperti itu, dosanya terus mengalir selama dia terus membangkang di atasnya? Pertanyaan yang pertama adalah seputar memanjangkan jenggot, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membiarkannya. Kulluha, dan tidak memotongnya. Maka selama dia melaksanakan sunnah tersebut, nah, diharapkan dia terus mendapatkan pahala. Melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maksudnya kami mengatakan sunnah sini adalah hanya sunnah saja, berarti boleh dipotong, enggak? Hukumnya wajib memanjangkan jenggot dan haram memotongnya. Datang larangan dari memotong jenggot. Dan selama dia ikhtisar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan perintah dan kewajiban tersebut, maka diharapkan dia terus mendapatkan pahala selama dia melaksanakan kewajiban tersebut. Dan memotong jenggot, setiap kali dia memotongnya dia berdosa. Setiap kali dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka dia berdosa. Pelaku bid'ah terus mengalir dosanya ketika dia telah mengajak manusia. Sebagaimana telah lalu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosanya, dan dosa siapa yang mengikutinya. Maka selama ada yang mengikutinya di atas kebid'ahan tersebut, dia berdosa. Dan selama dia melakukan bid'ah tersebut, dia berdosa. Lasyak, bid'ah sendiri adalah dosa dan tertolak. Seorang ikhwah bertanya, apakah boleh membaca kitab-kitab karangan Syekh Al-Iryani? Syekh Al-Iryani wafakahullah, telah lalu pembahasan tentang ucapan-ucapan dia yang menyelisih kebenaran dan mengeluarkan syubhat. Pernah ketika kami bertemu di Bengkulu dengan dua syekh, Syekh Salim dan Abdul Razak, hafizahumullah, mempertanyakan tentang perkara, ya, kenapa kami yaitu menasihatkan untuk tidak mengambil ilmu darinya. Dan bahkan mereka mengatakan, buat pernyataan untuk bahwasanya aku mencabut pernyataanku tentang Syekh Al-Iryani, karena mengatakan bisa, saya akan lakukan, tapi dengan syarat suruh dia mencabut juga ucapannya seputar fitnah ini. Kemudian Syekh Salim Ar-Rada'i hafizahullah ta'ala meminta kepada kami mana ucapan-ucapan tersebut, maka kami kirimkan. Dan kami mengatakan iya, memang dia tidak pernah terang-terangan menyebutkan nama kami, Namun semua yang mendengarnya mengetahui siapa yang dimaksud. Masa fitnah tersebut, semua yang mendengarnya mengetahui siapa yang diinginkan. Karena ini mengatakan magrur, karena ini mengatakan ini dan itu dari ucapan-ucapan siapa yang mentabdi. Sementara dia sendiri menjadikan patokannya hanyalah Syekh Ulan, tanpa kembali kepada bukti dan hujjah dan argumentasi Al-Quran dan Sunnah ala fahmi saat. Coba kembalikan kepada dia, apakah Syekh Ulan yang kamu maksud itu telah memponis siapa yang mentabdi dalam perkara tarbiyatun nisa telah mengatakan dia itu makruh? Dia sendiri tidak akan sanggup menjawabnya. Jadi dia sendiri telah mendatangkan sendiri perkara yang dia larang darinya. Dia jatuh pada perkara yang dilarang darinya, yaitu jangan mendahului Syekh Yahya. Demikian antara syubhat-syubhat ya, tentang ucapannya bahwasanya tidak semua yang jatuh dalam kebid'ahan pasti mubtadi, siapa yang mengingkari hal tersebut. Namun di sana ada perinciannya yang dia menyelisihi perincian yang benar dalam perkara tersebut, yang konsekuensi dari ucapannya adalah setiap seseorang telah sunni tidak akan menjadi mubtadi kalau begitu. Menentangkan ucapan Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi yang dia tidak pahami dengan pemahaman yang benar, bahwasanya sebagaimana Utsman bin Affan ketika mengadakan adzan dua kali tidak kita ponis mubtadi, berarti semua enggak ponis mubtadi. Kalau begitu siapa yang mubtadi? Semua pelaku bid'ah akan mengatakan, ya saya kan cuma jatuh dalam bid'ah, saya bukan mubtadi. Kenapa buktinya Utsman bin Affan tidak diponis mubtadi? Apakah demikian? Baik. Baik. Dan ini kembali kepada kaidah-kaidah al-ibadah. Kembali kepada kaidah-kaidah ibadah mensyaratkan mesti disepakati oleh Syekh Qulani. Tanpa dia sendiri mampu untuk mematahkan argumentasi-argumentasi yang dipaparkan tentang perkataan tersebut. Ada pun orang yang munsib, kamu punya hujjah. Insyaallah kami akan pelajari atau sampaikan kepada yang lebih berilmu, ya silakan, tidak mengapa. Kalau dia sanggup patahkan itu, kami akan terujuk. Kalau memang dia sanggup mematahkan dengan hujjah. Hujjah dengan hujjah. Adapun hanya Syekh Qulan tidak berkata demikian, ini menyelisih masalah dalam perkara jarh terperinci itu lebih dikedepankan daripada rekomendasi. Maka ketika kami ditanya setelah dia melakukan apa yang dia lakukan, maka kami mengatakan dia menyebarkan syubhat dan kami tidak menasihati untuk mengambil ilmu darinya sampai membaik kondisinya. Semoga Allah SWT memberikan dia taufik untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran pada hakikatnya wadih, jali, jelas dan terang. Dan para masyayikh pun tidak ada yang mengikuti langkah Syekh Abdul Al-Iryani wabarakatuh, Syekh Yusuf Al-Jazairi, Syekh Hasan bin Qasim, tidak ada yang mengikuti demikian. Siapa yang melakukan seperti tindakannya Syekh Al-Iryani, bahkan dia terbur sendiri dari masyayikh. Datangkan siapa masyayikh yang mengikuti langkah dia dan mendatangkan syubhat-syubhat seperti syubhat-syubhat dia. Dia tidak mau turun di marakiz yang mentabdi. Akhuna Ustaz Abdul Alim Abu Ismail lari dan tidak mau dia turun. Lebih memilih turun di Cianjur, memilih turun di Mutawakifun. Orang-orang yang yaitu yang tidak mau mentabdi. Bahkan yang menyertai adalah Ali Abbas, pembela mati-matiannya Abu Hazim. Bahkan turun di Magetan. Turun di Magetan. Jadi seakan-akan dia memancangkan loyalitas dan berlepas diri yang sempit dalam perkara itu. Adapun kami punya hujjah. Kulhatu burhanakum in kuntum shodiqin dalam perkara tertib. Adapun kamu, mana hujjahmu? Kamu cuma bilang mengatakan syekh, menyisih syekh berarti salah. Menyisih ulama berarti salah. Mana dalil yang mengatakan demikian? Al-jama'a ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Tidak menyertai para ulama, para-para dan seterusnya. Ini Ini berlalu fitnah dari dulu sampai sekarang. Syekhnya Yahya disebutkan menyelisih para masyayikh, para ulama kibar, para ulama senior. Kemudian itu jadikan dalih bahwa saya Yahya salah. Sementara Syekhnya Yahya yang menatangkan argumentasi-argumentasi yang kuat, yang tidak bisa dipatahkan oleh orang-orang yang enggan menerimanya dan ingin menolaknya. Allahul Musta'an. Apakah memotong jenggot termasuk dosa besar dan kefasikan? Nah, termasuk kefasikan. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan al-fisq adalah khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari dosa dan kefasikan. Allah Subhanahu. Apa urusannya dengan jenggot? Ya, biarkan jenggot. Jangan mengikuti wanita yang tidak berjenggot. Halus seperti perempuan. Tidak jantan dan gagah. Laki-laki. Jantan dan gagah dengan jenggotnya. Bahkan Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi itu seperti mukhannah. Itu seperti itu laki-laki mendekati perempuan. Allah musta'an. Biarkan jenggot. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan itu ciri seseorang adalah seorang laki-laki. Bersamaan dengan dia akan mendapatkan pahala karena melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkan jenggot tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan bertanya bagaimana hukum menyekolahkan anak di sekolah-sekolah hizbi? Hukumnya haram. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis Umar dalam sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua kalian adalah yang diberi pertanggungjawaban dan akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dibawa tanggungannya. Anak kecil tidak tahu. Kamu yang menggiring mereka kepada hizbiyun yang mengajarkan kepada kesesatan. Telah lalu dari ucapan para salaf di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya engkau keluar dari rumah pelaku maksiat itu lebih saya sukai daripada kamu keluar dari rumah pelaku bid'ah. Dan juga mereka mengatakan barang siapa yang menikahkan saudarinya dengan pelaku bid'ah, dia telah memutus hubungan kekerabatannya. Dan bid'ah ini lebih berbahaya daripada dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya menganggap apa yang dilakukan itu adalah kebaikan. Berbeda dengan pelaku dosa, dia mengaku dia salah. Dia mengaku bahwasanya itu dalam dosa hanya saja dia disebabkan memperturutkan syahwatnya, dia pun menerjang kemaksiatan. Adapun pelaku bid'ah, kau akan tanya kepada dia apakah kamu salah atau tidak? Tidak, saya di atas kebenaran. Saya dapat pahala lagi, dia bilang. Bahkan kamu kurang ketika tidak melakukan seperti bid'ah saya. Itu pelaku bid'ah. Jadi lebih parah, lebih buruk daripada pelaku maksiat. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu anhu, "Man yastar'ihi Allahu ra'iyatan tsumma lam yuhdha binushin lam yari ra'ihatal jannah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanggungan, kemudian dia tidak liputi dengan nasihat, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Ini bukanlah termasuk dari nus. Kamu sendiri, kalau memang kamu sendiri salafi, mau tidak belajar sama ahli bidah? Saya tidak mau. Kenapa anakmu kamu? Kamu masukkan anakmu yang kamu cintai, buah hatimu, yang kamu harapkan jadi penerusmu. Kalau memang engkau betul-betul menyayangi dan mencintai anak, yang masuk kepada para pengkhianat, para perusak yang akan merusak agamanya. Nah, seseorang itu dimulai dari awal mula perkembangan dan pertumbuhannya. Ketika dia di awal mulanya kemudian langsung diisi dengan penyakit, mungkin bisa jadi susah untuk mencabut penyakit tersebut. Apabila dia tumbuh berkembang di dalam kondisi tersebut, diajar dengan kebid'ahan, diajar dengan hizbiyah, diajar dengan penyimpangan-penyimpangan, siapa yang menjamin dia akan bisa selamat dan lepas kemakan-makan nanti kalau besar saya akan selamatkan dia. Kamu sendiri yang menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Maka haram. Termasuk khianat. Ketika dia dengan sengaja memasukkan anaknya ke dalam sekolah-sekolah ini. Bahkan sudah disesat, dirusak, bodoh dia. Dirusak, dia lagi bayar. Bayar enggak? Bayar. Coba. Ini kebodohan yang nyata. Dia bayar orang untuk merusak anaknya. Subhanallah. Ada kebodohan yang lebih besar dari hal tersebut. Bayar uang pendaftaran, uang SPP, uang ini dan itu. Untuk apa? Rusak anak saya. Jadikan dia hizbi. Apa hukum gambar tanpa wajah? Hanya kepalanya. Dan hukum mengambil gambar dari belakang sehingga tidak nampak wajahnya. Ini ucapan bid'ah. Tidak ada dari salaf yang mengatakan tanpa wajah itu boleh. Yang datang asar sahihah bahkan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghancurkan kepala. Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan mur bi rasit timsal fal yuqta. Perintahkan untuk memotong kepala patung. Dalam riwayat dengan lafaz surah gambar, potong. Demikianlah tidak suratan illa tamastaha. Jangan kamu tinggalkan gambar kecuali engkau rusak, hancurkan. Apa yang dihancurkan di situ? Kalau kami cuma mengambil lafaz ini, berarti seluruhnya gambar. Tapi datang dalam lafaz yang lainnya yaitu kepalanya. Dihancurkan, rusak. Kepalanya. As-suratu ras. Fa'idha puti ar-ras fala surah. Atau dalam Athar bin Abbas dan juga disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Albani rahimahullahi alaihi dalam silsilah hadis as-sahihah bahwasanya gambar itu kepala. Apabila kepala telah dipotong, dihilangkan, maka tidak ada gambar, bukan lagi gambar ketika itu. Bukan lagi gambar ketika itu. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah dan merusak patung patung burung merpati dari kayu dan membuangnya di luar Ka'bah. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke Ka'bah sampai dikeluarkan gambar-gambar dan patung-patung yang ada padanya. Dan dikeluarkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dihapus sampai diambil air dan diambil kain dan dihapus. Yaitu lukisan-lukisan yang ada di Ka'bah. Maka jangan mengambil gambar dari belakang sementara masih ada kepalanya. Karena pasokannya adalah kepala. Kapan ada kepalanya? Baik dari belakang, dari depan, kiri dan kanan, atas dan bawah. Selama masih ada kepala, maka itu adalah gambar bernyawa. Berdasarkan nas yang telah kita sebutkan tadi. Apakah perkataan ini benar? Berkata Sufyan al-Thawri, jika engkau melihat seorang pemuda berbicara, padahal ada masyayikh yang layak bicara, walaupun dia mencapai ilmu yang banyak, maka berputus asalah engkau dengan kebaikannya karena dia memiliki sedikit rasa malu. Ucapan ini kami telah bahas dalam channel telah lama. Yang pertama dari sisi sanad ada masalah. Yang kedua, ini ucapan Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala bagaimana dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbicara di depan masyayikh kibar Muhajirin. Ibnu Abbas sampai-sampai ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan Ibnu Abbas, ada yang di antara mereka protes mengatakan, untuk apa kau masukkan anak ini? Sementara kami juga punya anak sebesar itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna minhaitu ta'lam. Sebenarnya dari arah yang kamu mengetahui. Kemudian Beliau ingin menampakkan keunggulan dan kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari perkara keilmuan beliau pun mengetes dengan bagaimana menurut kalian dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Ternyata yang mencocoki kebenaran adalah jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah itu dikatakan bahwa Ibnu Abbas tidak malu, hilang rasa malunya dan putus asa dari Ibnu Abbas karena dia berbicara di hadapan para masyayikh, akan didukung oleh Ibnu atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang didukung oleh selainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Sajaratun tushbihul mu'min, akhbiruni mahi." Dalam sahih, pohon yang menyerupai seorang mukmin, kabarkan saya bagaimana? Pohon apa itu? Semua menebak, tidak ada yang mencocoki. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingin menjawab itu adalah pohon kurma, tapi karena melihat yaitu segan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan ayahnya ada di situ, dia pun tidak berbicara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiyanlah. Dia adalah pohon kurma." Kemudian ketika pulang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan kepada ayahnya bahwasanya sebenarnya saya tahu, saya sudah terbesit dalam benak untuk menjawabnya, "Kurma." Apa kata Umar bin Khattab? Apakah mendukung ketika dia diam dan mengatakan, "Ya bagus, betul, kamu diam itu. Kalau kamu bicara kamu tidak tahu malu." Bahkan beliau mengatakan, "Kamu katakan itu lebih baik bagiku daripada dunia seisinya. Seandainya kamu menjawabnya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jawaban yang benar tersebut itu lebih baik." Maka al-muqaddam ad-dalil. Al-muqaddam ad-dalil wa ma fahimahu salaf dan dahulu para salaf. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahmatullahi alaih mengatakan bahwasanya dahulu para a'immatul kibar, Imamul Kibar mewasiatkan kepada para pengikutnya untuk menerima kebenaran walaupun yang datang adalah anak kecil. Walaupun yang menyampaikan adalah anak kecil. Dia ada yang mengatakan bahwasanya kalau anak kecil yang menyampaikan orang tidak tahu malu itu, jangan diterima. Walaupun benar yang diucapkan, walaupun ilmunya sebesar apapun. Kemudian apa yang dimaksud di sini? Apakah ketika mereka berkumpul dalam satu tempat? Kabir-kabir, datang dalilnya jelas. Tapi mereka inginkan jangan menjarah, sementara kamu punya ilmu. Dan kamu lihat dengan mata kepalamu, tunggu yang di sana jauh. Tunggu yang jauh di sana Yaman. Atau Saudi, nanti Syekh Fulan Al-Kibar yang berbicara kamu, yang ajalah. Cukup sampaikan. Sementara depan matanya. Dengan jelas dan terang. Dan dia terus merusak. Dan menjalar kerusakannya. Kemudian cukup, diam. Biarkan mereka. Kamu tunggu saja. Kalau tidak ada izin dari atas, diam. Biarin aja lah. Begitu. Ini mana dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Dia disebutkan, "Falyas'al al-akbar minhu." Ilman wa dan seterusnya. Nah, ini baru. Ucapan yang ajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kita tidak boleh berbicara. Biarkan yang ya betul-betul salah tapi laporkan saja. Ingkar ya, akhir. Dan perkara yang berbahaya, bid'ah, syubhat. Yang terus menjalar yang membahayakan. Apabila dibiarkan justru semakin merusak. Bahkan kami berbicara pun terus semakin tampak, semakin jelas langkah-langkah dan trik-trik hizbiyah yang mereka tempuh. Apalagi setelah ini. Apalagi setelah itu. Jelas. Yang mereka sendiri yang mengingkari kami berbicara tidak sanggup untuk memetakan hujah kami. Dan tidak pula mengatakan kamu yang salah, mereka tidak. Ya memang mereka salah. Tapi apa? Biarkan mereka leluasa untuk menipu umat. Kemudian kamu diam, ini khianat. Dan kami mengatakan, silakan angkat ucapan kami. Kalau memang kami salah, silakan buktikan dengan dalilnya. Kami tunduk kepada kebenaran. Kalau Allah, kalau Rasuluhu yang mengucapkan syekh kibar atau ke syekh kecil atau ke orang biasa. Sama jadi atas kitab wa sunnah ala fahmi salaf. kita kembali kepada hal tersebut. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Anak punya teman di sekolah SMA tahun ini sudah mau lulus, terus dia pakai cadar dan terpaksa membuka cadarnya ketika diambil foto untuk ijazah nanti. Tapi teman anak enggak mau dan dia dipaksa orang tuanya. Bagaimana solusinya? Umayyattabilillah ya ja'al lahum makhraja. Man taraka syai'an lillah abdalahum lahu khairan min. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia jalan keluar. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Dan la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Sabar dan istiqamah dan tetap di atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan foto dan juga membuka aurat. Dan ini bukan darurat sama sekali. Dan berapa banyak orang yang berhasil dan sukses kalau mereka berpikir dalam perkara keduniaan, tidak lulus sekolah, tidak punya ijazah, bahkan mungkin jauh lebih kaya daripada orang-orang yang punya menyandang gelar-gelar S1, S.S. dan seterusnya. Al-arzak biadillah, bukan dengan ijazah, bukan pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Walau basata Allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ardh walakin yunazzilu bi qadari ma yasha. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin melapangkan rezeki kepada seluruh apa yang di atas permukaan bumi, mereka niscaya akan melampaui batas di atas permukaan bumi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuai dengan kadar yang Ia hendaki. Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki dan menyediakan bagi siapa yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa yang terbaik baginya adalah dilapangkan, yang baik baginya adalah disempitkan, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian dan cobaan bagi kita, dan kita hendaknya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar pada ijazah, apalagi kalau didapatkan dengan cara maksiat. Didapatkan cara maksiat, walaupun kamu mendapatkan apa yang kamu dapatkan di balik ijazah tersebut, bisa saja diangkat keberkahannya, dicabut keberkahannya ketika kamu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak musibah justru datang dari sisi harta. Ketika banyak harta justru malapetaka. Dan berapa banyak orang yang diberikan kesederhanaan, justru itu yang lebih mendukung dia di atas kebaikan dan ketaatan. Jadi jangan dijadikan tolak ukur adalah kaya dan miskin. Ini cara berpikir ahli dunia. Orang yang tidak memiliki keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, ini tolak ukur mereka. Adapun tolak ukur seorang mukmin, seorang sunni, seorang salafi adalah syarat Allah Subhanahu wa taala. Kaya, miskin, lapang, sempit, itu hanyalah tunggangan yang mereka tunggangi dengan tetap berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Apakah para salaf tidak ada tanda hitam di jidatnya? Dan jika tidak ada, bagaimana cara menghilangkan tanda hitam? Simahum biwujuhim min athari sujud. Tanda mereka di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Itu bukan sesuatu yang mengharuskan dan tanda paten, tetapi itu di antara tandanya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanda di situ, biarkan. Dan bukan berarti yang tidak punya harus memaksa untuk bikin tanda. Ada pertanyaan lagi, bagaimana solusinya jika suami istri bertengkar secara terus-menerus gara-gara si suami lebih mendengarkan orang lain dalam suatu permasalahan daripada istri, sehingga istrinya sakit hati, apakah si istri boleh mengajukan cerai? Kami nasihatkan bahwasanya urusan itu dikembalikan kepada laki-laki. La yuflihul qaum man law amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka diurus oleh wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kondisi wanita adalah naqisatu aqlim wa din. Kurang cukup urus dari kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya. yaitu menyiapkan masakan dan seterusnya, mengasuh anak-anaknya, kemudian memberikan hak suaminya. Adapun perkara-perkara yang merupakan perkara yang merupakan urusan laki-laki, jangan dia ikut campur. Dan tidak apa-apa dia memberikan saran dan masukan, namun jangan dia memaksa dalam perkara tersebut, dan urusannya kepada suaminya menuntut keputusan dalam suatu urusan, terutama pada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan dalil. Ya, silakan dia hanya memberikan masukan dan saran, dan kembali keputusan itu kepada pihak suami. Insyaallah dengan itu tidak akan terjadi pertengkaran, dan akan tidak nasihatkan untuk meminta cerai. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang nifas biasanya 40 hari, tapi anak baru 7 hari sudah melahirkan, tidak keluar darah, tapi sampai 5 hari kemudian ada lagi darah. Jadi pertanyaannya, selama 5 hari itu apakah anak wajib sholat atau tidak? Selama tidak ada keluar darah, namun dina sholat, apa itu sudah benar atau salah? Apabila telah keluar kusratul bayda, cairan putih, yang merupakan tanda lucunya seseorang, atau apabila, maka ketika itu, seorang wanita maksudnya, ketika itu maka dia suci. Dan dia, al-hukmu yaruru ma'illati, hukum itu berkisar pada sebabnya. Itu kapan keluar darah, maka dia berhukum, dihukumi nifas atau haid. Dalam kondisi tersebut tidak boleh dia sholat dan puasa dan digalangi oleh suaminya. Tapi apabila telah hilang dan telah ada tanda suci, kusratul bayda misalnya, atau dengan jafaf, yaitu apabila seorang wanita yang tidak memiliki kebiasaan kusratul bayda, maka dengan jafaf, yaitu dengan memasukkan kain atau kapas atau semisal itu untuk mengecek apabila betul-betul sudah bersih darah, maka dalam kondisi tersebut dia suci. Suci. Kemudian dia berjalan seperti biasa sholat, puasa, dan boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Kemudian walaupun dalam waktu yang dekat tiba-tiba muncul lagi darah dengan sifat-sifat darah haid dan nifas, maka ketika itu kembali hukumnya dia itu haid atau nifas. Maka kembali dia menahan diri dari sholat, puasa, dan didatangi oleh suaminya. Nah, dalam kondisi tersebut jelas. Dan tidak ada. Dan dalil-dalil yang mengatakan mesti 40 hari. Tidak. Tidak sabit hal tersebut. Bahkan patokannya adalah darah keluar atau berhenti. Selama itu darah memiliki sifat-sifat darah haid dan nifas, maka dia dihukumi haid atau nifas. Dan nifas dan haid sama. Sama hukumnya. Terkadang Nabi SAW mengatakan istri yang sedang haid, anak isti, apakah kamu telah nifas? Nah, jelas. Dan kondisi seseorang terkadang yaitu tidak normal haid atau nifasnya setelah pasca bersalin, ini terkadang didapati. Maka ya, ikuti saja kondisi yang ada, dan insyaallah dalam beberapa waktu akan kembali normal biiznillah. Allah. Pertanyaan berikutnya, seorang suami meninggalkan istri pertama dengan satu anak laki-laki dan 3 perempuan. Istri kedua tidak diketahui berapa anak dan tinggal di mana. Istri ketiga tidak diketahui juga. Akhir-akhir hidup si suami hidup tinggal bersama istri pertama hingga meninggal. Pertanyaan, bagaimana pembagian warisnya? Pada asalnya selama anak dari orang yang meninggal tersebut, laki-laki tersebut, maka semua anaknya punya hak. Jadi kumpulkan berapa jumlah anaknya, dicari tahu, atau diberikan haknya. Atau diberikan haknya, maka dikumpulkan jumlah anak, misalnya satu anak laki-laki dari istri pertama, 2 di istri kedua, 3 di istri ketiga, misalnya. Dihitung, jadi misalnya menjadi 6 anak laki-laki. Itu yang tinggalkan. Terserah mau dari istri mana, tetap dihitung. Jadi kumpulkan. Berarti dia meninggalkan sekian anak laki-laki dan sekian anak perempuan. Adapun apabila istri kedua dan istri ketiga masih dalam ikatan pernikahan, maka mereka juga dapat hak. Jadi satukan dalam hak istri saja. Tapi apabila telah pisah, maka tidak mendapatkan bagian. Pertanyaan berikutnya, saya membeli barang bekas pakai, yaitu barang mungkin istilahnya cakar atau dalam sana cabok, yaitu barang bekas. Sepertinya ini online. Tapi barang tersebut sampai dengan kondisi yang tidak sesuai dengan yang dia cantumkan. Menuliskan bahwa saya tidak ada minusnya. Sehingga Anda mengembalikan barang tersebut dan uang saya dikembalikan oleh si penjual karena barang tidak sesuai. Ketika saya mau mengembalikan barang tersebut, ternyata penjual tiba-tiba mengatakan barangnya untuk kamu sajalah. Tanpa saya meminta. Pertanyaannya, apakah saya bisa menerima barang pembelian tersebut? Nah, dengan keridoannya dan kerelaannya, salah. Dengan tiba-tiba min nafsi, maka tidak mengapa untuk dia menerima pemberian tersebut. Atau harus mengembalikannya enggak? Seperti yang disebutkan, itu boleh bagi dia untuk menerima pemberian tersebut dari kerelaan si penjual. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh seseorang sholat di bis dalam keadaan duduk di bangkunya? Dikarenakan saat sabar bis yang ia naiki tidak berhenti di jam sholat subuh. Nama perjalanan mulai dari jam 11 malam sampai jam 7. Asalnya wajib. Itu mesti antara syaratnya adalah berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Demikian menghadap kiblat. Tawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Itu rukunnya. Dan pada asalnya tidak sah sholat tanpa terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Maka dinasihatkan dalam kondisi tersebut untuk meminta kepada bis. Pasalnya sebentar, saya masih ingat. Untuk buang air, sekalian dulu. Tidak mengapa, insya Allah dia tidak akan menolak hal tersebut. Kecuali dalam pesawat. Tidak mungkin. Sehingga dalam kondisi tersebut, dia cuma tahari. Kalau bisa dia berdiri, alhamdulillah. Ada beberapa pesawat yang luas. Dia bisa mendapatkan tempat sholat dan mengetahui arah kiblat, maka dia melakukan itu. Tapi dalam kondisi ta'adzur, memang tidak bisa. Qadarullah wa masyafa'al, sudah diusahakan, namun tidak mampu. Berarti dalam kondisi tersebut, sholat di dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, yaitu setelah itu yang akhir yang disanggupi. Baik itu di atas di kursinya atau semisal itu. Dan apakah yang mengerjakan sholat duha di saat safar atau mencukupkan dengan qobliyah subuh dan witir saja? Buat sholat duha. Nabi SAW tetap melaksanakan sholat duha dalam safar. Adapun ini tidak wajib bagi dia untuk menghadap kiblat dan berdiri. Maka Nabi SAW pernah melakukannya di atas kendaraan dan tanpa menghadap kiblat sambil duduk. Itu sunnah. Adapun yang fardu, sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan apakah boleh ia menjamak antara sholat maghrib 3 rakaat dengan isya yang diqasar di 2 rakaat di waktu isya? Nah, boleh. Jamak ta'khir. Saya mungkin sudah habis. Jazakumullah khairan atas husnudzan dan kesempatan yang diberikan barakallahu fikum. Demikian jamuan dan pemuliaannya. Dan yang kami nasihatkan untuk berantusias dan bersemangat dalam menuntut ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum sekalian, berikan tempat untuk berkumpul dan belajar dengan orang yang mampu memberikan pelajaran dengan apa yang dia sanggupi. Maka manfaatkanlah kesempatan tersebut, syukuri nikmat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan dan kebaikan atas dirinya. Ini kami nasihatkan untuk terus sebagaimana nasihat Syekh Muqbil Al-Walidi rahmatullahi alaih untuk mudawamah, berkesinambungan, menjaga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mazidan min fadlih, tambahan dari keutamanya. Syukuri dan terus menetapi nasihat-nasihat dan adab-adab dalam menuntut ilmu, dan syukuri guru dan seterusnya. Wa iya alamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Dan apabila Allah mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, kesungguhan, ketulusan dalam menetapi agama Allah dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kebaikan di atas kebaikan. Masyaallah, taufik wa salat. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Syukran la ilaha illa anta astaghfiruka.